السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musholah Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ilmi, bisa hadir dalam talabul ilmi syar'i di tempat yang mulia ini. Dan kita syukuri semua nikmat Allah itu dengan banyak beribadah kepada-Nya, dengan banyak melakukan amal saleh. Di antaranya kesempatan yang besar yang pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa mencari ilmu syar'i, karena ilmu syar'i adalah ilmu yang mana kaum muslimin diwajibkan untuk menuntutnya, untuk mencarinya. Kewajiban untuk ilmu syar'i ini telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Dan menuntut ilmu syar'i itu hukumnya adalah wajib, fardhu ain bagi tiap-tiap individu kaum muslimin. Dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan yang baik ini, berarti Allah menghendaki kita kebaikan. Hal-hal tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu syar'i ini, tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah saja. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yang dicintai oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, maka orang itu disahamkan di dalam agama. Maka orang itu disenangkan untuk menuntut dan mencari ilmu syar'i. Jadi itu mari kita benar-benar bersyukur atas kesempatan ini, yang belum tentu kesempatan ini dimiliki oleh orang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tujuan daripada mencari ilmu syar'i, di antaranya adalah kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Karena ibadah kita tidak akan dilihat dan dianggap oleh Allah kecuali dengan ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan jangan kamu mengatakan dan berbuat sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya itu oleh Allah pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini harus berdasarkan dengan ilmu. Segala sesuatu yang kita laksanakan, yang kita perbuat itu harus dengan sublimnya petunjuk teknik. Hal apa saja tanpa sublim maka tidak akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baik itu masalah dunia, masalah ekonomi, masalah teknologi, masalah permesinan. Tanpa ada juknis, petunjuk tekniknya kita berbuat, kita melakukan, kita mengamalkan, kita bekerja, maka tidak akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Apalagi agama. Maka agama, juknisnya, petunjuk tekniknya, ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyurah muslimin rahimahullah. Kemudian pada bagi hari ini, bagi yang berbahagia ini, dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Dan surga tempat yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin. Surga tempat yang setiap orang pasti menginginkannya. Dan untuk itu pada pagi yang berbahagia ini, kita di sini berangkat dari rumah menuju tempat yang mulia ini adalah memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu fihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan di mana dia menuntut ilmu, ilmu syar'i maksudnya, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi kita keluar dari rumah menuju tempat yang mulia untuk mencari ilmu syar'i untuk ngaji pada pagi hari ini adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Kemudian maafkan ini rahmat Allah, dan kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang berjihad di jalannya. Siapa yang menuntut ilmu syar'i sama dengan orang-orang yang berjihad di jalannya, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Bagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar rumah menuntut ilmu ke masjid atau ke musala, ya, atau di mana saja, maka dia dicatat oleh Allah sebagai mujahid, sebagai orang-orang yang berperang di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumah. Dan insyaallah seandainya Allah mewafatkan kita pada hari di tempat yang mulia ini, kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mati syahid insyaallah demikian. Tapi untuk ini rahimakumullah, ini sebagai mukadimah. Baik, untuk hari ini akan kita bahas tentang seputar Ramadan. Hari ini tanggal 18 Sya'ban 1433 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2012. Yang sebentar lagi tinggal 12 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan menyampaikan kita, ya, Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan insyaallah. Kadang-kadang ada orang yang kurang 2 hari diwafatkan oleh Allah. Ramadan kurang 1 hari, Ramadan kurang 2 hari itu diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, enggak ketemu Ramadan. Kenapa itu? Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa, ya Allah, ya, mudah-mudahan Engkau mempertemukan kami semuanya, ya, pada bulan Ramadan. Bulan yang dimana bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian bulan Ramadan bulan yang di mana amal ibadah kaum muslimin dilipat gandakan oleh Allah. Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah sampai 700. Kemudian bulan Ramadan bulan yang di mana manusia dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Bulan di mana Allah membebaskan kaum muslimin, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sungguh ini suatu hal yang kita inginkan, agar kita jangan sampai kita masuk dan merasakan api neraka, walaupun sedikit, walaupun kecil apapun, kita jangan sampai dan meminta kepada Allah jangan sampai menyentuh api neraka, karena begitu panasnya, ya begitu sakitnya. Ya kita bayangkan menyentuh api dunia ketika kita goreng, ketika kita menanak nasi, ketika kita masak air, coba kita bayangkan itu neraka, itu air mendidih. Ya, betapa panasnya, betapa sakitnya, apalagi api neraka di akhirat nanti. Sakitnya lebih sakit daripada api dan panas dunia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang puasa, penjelasan makna puasa, keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Ketika kita sudah masuk dalam bulan Sya'ban, apa yang harus kita sikapi? Di antaranya kita tidak diperbolehkan puasa 1-2 hari ketika mendekati Ramadan, ketika akhir bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sabda, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulan yasumu sawman falyasum. Kecuali seorang yang dia puasa, ya sebelumnya puasa dan melanjutkan puasanya, silakan. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika sudah sampai tanggal 28 Sya'ban, maka kita tidak boleh puasa. Kita tidak boleh puasa. Diharap puasa. Dan Nabi menjelaskan demikian. Bagi orang-orang yang puasa pada 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, dinamakan yaitu puasa sak. Dan orang yang berpuasa di dalamnya sama dengan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yusaqqu fihi faqad qata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa di hari yang dimana hari antara Sya'ban dan Ramadan, maka dia sama dengan durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Bagaimana penjelasan hadis ini? Dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan, barang siapa yang berpuasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan maka haram, kecuali mereka yang sudah puasa sebelumnya seperti puasa Senin dan Kamis baru boleh. Misalkan hari Senin dia puasa, kemudian hari Kamisnya kebetulan hari itu adalah hari kurang 1 hari 2 hari menjelang Ramadan, maka ini boleh untuk menyambung puasa hari Senin dan Kamis. Tapi kalau dia tidak puasa hari Senin, hari Seninnya, maka dia tidak boleh berpuasa untuk hari Kamisnya. Ya, karena dia berarti tidak membiasakan dan hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, ini penjelasannya. Ya, puasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan tidak diperbolehkan. Baik, kemudian sebelum datangnya Ramadan, kita bahas dulu seputar matlaq. Matlaq itu artinya munculnya 1 Ramadan dan 1 Syawal. Tentang matlaq, bagaimana penjelasan tentang memulai diperintahkannya puasa Ramadan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, mazhab dari Imam Abu Hanifah. Wajib bagi ahlul masyrik, ya, orang-orang yang ada di timur, itu mengikuti ru'yatnya orang-orang yang ada di sebelah barat. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ru'yat internasional. Kalau yang ru'yat itu sebelah timur dunia ini, ya, melihat bulan, maka sebelah barat dunia ini juga harus ikut berhari raya. Ini menurut Hanafiyah Imam Abu Hanifah. Jadi ru'yatnya internasional. Kemudian menurut Al-Malikiyah, mazhab Imam Malik, idza ru'yal hilalu humma qaum sa'irul bilad qariban aw ba'idan. Sama pendapatnya. Ketika dilihat hilal satu Ramadan atau satu Syawal di suatu negeri, maka negeri yang lain juga harus ikut merayakan puasa Ramadan atau Idul Fitri, baik itu negara jauh ataupun dekat. Hampir sama mendapatnya Al-Malikiyah mazhab Imam Malik. Sekarang mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada bedanya, dibedakan apabila suatu negara melihat hilal satu Ramadhan atau satu Syawal, maka tidak wajib negara lain ikut-ikutan puasa Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri. Yang boleh hanya negeri terdekat saja. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi suatu negara, misalkan Saudi, berhasil melihat satu Ramadhan atau satu Syawal, Indonesia tidak boleh ikut-ikutan. Indonesia harus melihat ru'yatnya sendiri. Harus menentukan ru'yat satu Ramadan dan satu Syawal sendiri. Tidak boleh ikut-ikutan negara lain. Kemudian mazhab Al-Hanabilah, idza sabata ru'yatul hilal min makanin qariban kana ba'idan laziman nasu kulluhum al-qaum. Ini sama. Apabila ru'yat hilal telah ditemukan di suatu tempat, maka yang lainnya harus ikut. Seluruh manusia harus ikut. Penjelasan ini ada dalam Fiqhul Islam Adillatu oleh Dr. Wahba Al-Suhaili, juz 2 halaman 606. Jadi berarti ada perbedaan. Karena sebagian Hanafiyah, sebagian Malikiyah juga ada yang berpendapat seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Sebagian pendapatnya Imam Ahmad, pengikut mazhab Imam Ahmad juga mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Jadi di sini tidak mutlak, tidak ijma dan tidak jumhur. Jadi ada perbedaan. Nah, perbedaan yang kuat, yang paling benar adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, yang mana apabila suatu negara melihat hilal tanggal 1 Ramadhan, maka negara lain tidak boleh ikut-ikutan. Ini berdasarkan hadis Quraisy radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ceritanya Quraisy, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Ummul Fadhal binti Al-Harith. Quraisy diutus ke negeri Syam. Ya, ke negeri Syam. Diutus untuk menemui Muawiyah, menanyakan perihal satu Ramadhan dan satu Syawal. Quraisy pergi menemui Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah sampai di Syam, Quraisy menanyakan perihal bagaimana Muawiyah tentang Ramadhannya. Kapan Ramadhan itu kapan? Kapan Ramadhan itu sudah masuk, masuki Ramadhan? Muawiyah mengatakan, "Fara'ayna al-hilal lailatul Jum'ah." Kami melihat satu Ramadan pada malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Kemudian Quraisy pulang kembali ke Madinah dan menanyakan perihal Satu orang mengabar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah mengabarkan, wahai Abdullah bin Abbas, Muawiyah berhari raya pada hari Jumat, karena beliau melihat hilal pada hari Kamis malam Jumat. Kemudian ketika ditanya oleh Ibn Abbas, tidak, kami tidak melihat hari Kamis malam Jumat. Kami melihatnya hari Jumat malam Sabtu. Ini. Kami melihatnya ra'ainahu lailatul sabti. Kami melihat hilal bulan Sabit satu Ramadan pada hari Jumat malam Sabtu. Kemudian Quraisy memberi masukan, wahai Abdullah bin Abbas, tidakkah kita mencukupkan ru'yanya Muawiyah yang ada di Syam? Sekarang ini enaknya kita berhari raya sekarang. Tidak bisa. Ya. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami masih meneruskan menyempurnakan puasa Sya'ban 30 hari sempurna. Ini penjelasan beliau. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini Imam Mas'ukan dalam kitabnya Nailul Autar juz 4 halaman 267 beliau mengatakan penjelasan dari Abdullah bin Abbas ya tentang ru'yatul hilal suatu negeri, suatu daerah. Ini menunjukkan betapa hafalnya beliau terhadap hadis Nabi, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila suatu negara melihat hilal, negara lain tidak boleh ikut-ikutan. Apabila Indonesia ini berhasil melihat suatu negara, maka Saudi tidak boleh ikut-ikutan. Begitu pula Saudi Arabia, ketika Saudi telah melihat hilal satu Ramadan, Indonesia tidak boleh ikut-ikutan. Ya, dia harus melihat sendiri. Ini dijelaskan Imam As-Sawqani dalam Nailul Autar. Dan juga dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya yang lebih benar, yang lebih sahih adalah ru'yat itu bisa diamalkan hanya untuk satu negeri dan negara yang terdekat. Negara yang terumpun. Apa negara yang terumpun? Seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, apalagi Timur Leste. Timur Leste ya. Jangan lupa Timur Leste ini dekat dengan NTT, NTT, NTT. Aceh dan seterusnya. Ini berarti satu rumpun, satu negara. Hanya itu yang boleh. Apabila agak jauh, misalkan ke China atau ke Jepang, maka tidak berhak untuk ikut-ikutan satu rupiah dalam satu negara. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Qurtubi, ya seperti tadi, apabila negara itu berdekatan, maka hukumnya jadi satu. Tapi apabila negara itu jauh, maka hukumnya tidak boleh ikut-ikutan. Baik satu Ramadan maupun Idul Fitri. Kemudian diharuskan diperbolehkan ru'yah internasional manakala kita sudah memiliki imam afdhal, imam internasional yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin di dunia, dan kita baiat di sana seperti paus, ya paus misalkan itu pemimpin Katolik seluruh dunia, ya tapi yang Protestan tidak mau ya. Apabila kita memiliki imam yang dibaiat oleh kaum muslimin di seluruh dunia, imam ini mengharuskannya internasional. Karena tiap-tiap negara itu miliknya imam itu. Karena seluruh negara ini miliknya imam itu. Kita tidak boleh ru'yat sendiri-sendiri. Maka harus mengikuti. Apabila satu negara saja di dunia ini melihat hilal, seluruh dunia ikut. Ini jelaskan Imam Al-Tawmani dalam Nailul Autar juz 4 halaman 267. Apabila memiliki imam yang besar, maka ru'yatnya satu internasional. Ya. Sekarang pembahasan berikutnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajarkan dalam puasa dan berhari raya itu pemerintah. Ya, ini pendapat, tapi insya Allah benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu banyak kali itu puasa dan berhari raya hendaklah mengikuti pemerintah. Jo ada dalilnya ada. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu yawma taqumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhahun. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merancangkan puasa itu di mana kamu dan kaum muslimin semuanya puasa. Hari raya Idul Fitri itu di mana kamu dan seluruh kaum muslimin mayoritas berhari raya. Idul Adha itu di mana kamu dan seluruh kaum muslimin Idul Adha. Di sini di mana kamu dan kaum muslimin itu pemerintah. Di mana oleh para ulama sebagai pemerintah. Maka dari sini disunnahkannya berhari raya, berpuasa berhari raya Idul Adha semuanya apa kata pemerintah. Tidak perlu ditambah. Jangan berhari raya sendiri-sendiri. Ya. Jangan berhari raya atas nama kelompok. Ini jelaskan Imam As-Sam'ani dalam 10 salam juz 2 halaman 73. Beliau mengatakan, ya. Al-hadits ini dalil bahwasanya puasa dan Idul Fitri itu adalah bukan urusan individu. Apabila seseorang individu melihat hilal, berhasil meruqyah, dia bisa melihat hilal, maka dia wajib menyerahkan urusannya kepada yang lebih berhak, yaitu kaum muslimin ataupun pemerintah. Karena Ramadan, Hari Raya, Idul Adha, Haji bukan urusan individu. Tidak sah orang Hari Raya sendiri, walaupun dia melihat hilal. Tidak sah dia Idul Adha sendiri, nyembelih sendiri tanpa bersama kaum. Tidak sah seseorang haji berangkat sendiri. Wah, Indonesia ini hajinya mahal. 30 juta. Aku tak berangkat sendiri aja. Cuma 10 juta. Tidak sah hajinya. Harus ikut pemerintah. Harus bayar mahal. Harus ikut prosedur pemerintah. Surat-suratnya harus mengikuti semua izin. Kita dan sebagainya harus ikut pemerintah. Kita tidak boleh. Tidak sah ibadah yang demikian itu. Ya, karena ada ibadah itu urusannya urusan kaum muslim, urusan pemerintah, urusan besar, bukan ini urusan individu atau kelompok atau golongan. Nah, dari itu sebaiknya benar semuanya ikut pemerintah dan ibadah hal-hal yang bersifat besar, hal-hal yang bersifat jamaah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sudah juga dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ditanya, bagaimana apabila ada seseorang yang dia berhasil melihat hilal satu Ramadan atau satu Sawal? Bagaimana hukumnya itu? Syaikhul Islam menjawab ada tiga jawaban kata beliau dalam majmu' fatwanya juz ke-25 halaman 114. Beliau mengatakan yang pertama, apabila ada seseorang yang melihat hilal satu Ramadan atau satu Sawal, sebaiknya dia yang pertama dia puasa sendiri, berakhirat sendiri. Ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi ini tidak benar kata dia. Yang kedua, sebaiknya dia puasa saja, tapi tidak boleh akhir-akhir. Akhir-akhirnya nanti bareng-bareng. Ya. Ini juga mazhab yang masyhur, tapi ini juga tidak benar. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang individu melihat bulan, ya, satu Ramadan dan satu Sawal, maka darah dia puasa dan berhari raya bersama-sama manusia, kaum muslim dan pemerintah. Ini yang benar. Tujuannya apa? Untuk menyatukan umat. Untuk menyatukan umat. Ya. Karena umat ini lebih penting bersatunya hati mereka dalam bingkai Islam dan kaum muslimin dalam syariat yang utuh daripada berpecah belah. Dalam usul fikih dijelaskan ya dalam kitab Al-Istidkar karya Imam Ibnu Abdul Bar. Ya. Al-hukmul hakim yang fa'aluna. Keputusan hakim, keputusan pemerintah itu untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan. Apa yang diputuskan pemerintah tujuannya adalah untuk menyatukan umat. Ini untuk menyatukan umat. Bagaimana umat ini agar mereka bersatu padu, tidak bercerai-berai, tidak berkelompok-kelompok dan sebagainya. Ini lebih penting daripada sekedar untuk melaksanakan hari raya dengan sendirinya. Ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Tirmidzi dalam Hasyiah Ibnu Majah. Ya, nomor 1650. Ya, Imam Al-Tirmidzi, semua para imam ini menganjurkan ikutilah pemerintah dalam berhari raya dan puasa. Jadi kalau sekarang mohon maaf, Bapak-bapak Ibu-ibu, Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 19, tanggal 19 Juni, ya, itu 19. Tadi saya baca-baca di masjid-masjid musholanya Muhammadiyah itu tanggal 19 Juli mulai puasa Ramadan. Jadi kita jangan dulu mengikuti itu. Tunggu pemerintah, ya, tunggu keputusan pemerintah, dan kita bersama-sama mengikuti semuanya mayoritas berhari raya dan puasa. Walaupun Saudi lebih dulu, ya, bapak-bapak ibu jauh Saudi itu Saudi, Pak. Sekarang Saudi sudah puasa, jangan terpengaruh juga. Karena para ulama Saudi memerintahkan jangan ikut negaraku, ikut negaramu sendiri-sendiri, ya. Jangan terpengaruh, bapak-bapak ibu-ibu, orang yang puasa lebih dulu sebelum pemerintah, ya, memutuskan, ya. Mudah-mudahan kita semuanya mengikuti pemerintah ini karena. Ya banyak karena Allah, Rasul, ulil amri minkum, perintah Allah taat kepada ulil amri dan sunnah Nabi berpuasa dan berhari raya. Kemudian untuk menyatukan kaum muslimin, ini lebih penting. Ya. Kemudian sebelum masuk kepada pembahasan puasa, kita masuk tentang hukum ru'yah atau hisab. Yang benar ru'yah atau hisab. Sebenarnya ini untuk banyak ibu-ibunya ini. Jadi enggak patah penting pembahasan ini. Tapi enggak apa-apa. Ru'yah atau hisab. Yang benar ya kita mengikuti metode ru'yah karena berdasarkan al-hadis sahih Nabi memerintahkan ya, "Sumul ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in huma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Puasalah karena kalian melihat bulan dan berhari raya lah karena kalian melihat bulan. Ya. Apabila bulan tidak kelihatan mendung, peteng, ya, maka dalam menyempurnakan Sya'ban puasa atau menyempurnakan puasa Ramadan itu 30 hari atau menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Ya, jadi kita genapkan menjadi 30 hari. Ya, ini memang jumhur ulama, ya, jumhur ulama memang menyarankan untuk ru'yah. Memang ada 1-2 para ulama yang menjelaskan tentang fakturu. Kalimat fakturu artinya pakai hitungan dengan hitungan perbintangan atau hisab atau menggunakan kalender atau ilmu-ilmu falak yang lainnya. Ini memang ada. Yang hadis sahih diwacan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perbedaannya ternyata fakturu lah, perkirakanlah. Nah, jumhur ulama fakturu ini adalah sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari atau Ramadan itu 30 hari. Tapi orang-orang yang menggunakan metode hisab fakturulah artinya ya hitunglah dengan tanggal kalender-kalender Hijriah atau ilmu perbintangan atau falak yang lainnya. Ya sudah. Ini aja untuk penjelasan sebelum kita akan bahas tentang puasa. Jadi yang lebih selamat mengikuti metode ru'yah daripada kitab. Wallahu a'lam. Makrun berasa lengkap ini. Cuma sekarang jamaahnya tentang mahasiswa. Bekas bekas mahasiswa, ya, yang masih ada nanti. Baik, sekarang kita akan masuk tentang keutamaan atau penjelasan tentang definisi puasa. Tapi bahasa semua, nanti silakan diambil. Hanya judulnya saja bahasa Indonesia. Yang lainnya bahasa Arab juga tidak apa-apa. Itu pengetahuannya. Biasanya begitu saya. Kalau bawa buku, habis ngaji diminta bukunya yang saya serahkan. Ya. Tapi bukan buku yang tebal-tebal. Kalau buku tebal-tebal ya enggak boleh. Seperti artikel, seperti fotokopian, seperti apa. Itu diminta sesudah itu. Saya kasih kanvas. Kalau kamu bisa bahasa Arab silakan ambil. Kalau enggak jangan. Emang nanti terbuang obatnya. Yang pertama makna puasa. Puasa dari kata-kata shoma yasumu siyaman. Menurut bahasa artinya al-qaf wal imsak, menahan, menahan diri. Afsiyam berarti al-qaf wal imsak, menahan diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 26, "Inni nazartu lirrahman shauma." Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk puasa. As-sumta artinya menahan diri dari ucapan anil kalam. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhiyah Al-Muyassar di Fiqhil Kitab wa Sunnah Al-Mutahhara oleh Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisy, halaman 191. Kemudian puasa menurut syar'i atau menurut syariat atau istilah secara terminologinya yaitu al-imsak wa al-ta'am wa syaraf al-waqa biniyatin khalisatan lillahi azza wa jalla fi jami'in nahar liqaulihi ta'ala thumma atimmu siyama ila al-lail. Artinya puasa menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari dengan niat ikhlas karena Allah azza wa jalla pada semua siang, semua siang mulai terbit fajar maghrib subuh sampai terbenam mata matahari ghurub sebagaimana Allah berfirman tsumma atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 187 dalam kitab yang sama. Kemudian arti Ramadan, Ramadan dari kata-kata Ramdun atau Ramadha atau Ar-Ramdu, Ra Mim Dhad, artinya apa? Syiddatul Har. Ramadan itu artinya panas yang sangat, panas yang terik, panas matahari yang terik yang sangat, itu artinya Ramadan. Makanya kalau Ramadan masuk bulan Ramadan tidak ada hujan biasanya, ya mendung sedikit kemarin saja, hari ini dan seterusnya panas terus. Sesuai dengan namanya Ramadan itu panas, sangat panas. Artinya apa? Yarmudu dzunub yuharrikuha bil amali shaliyah, dinamakan Ramadan karena yarmudu membakar adzunub, dosa-dosa. Di Ramadan ini akan membakar dosa-dosa manusia. Bulan Ramadan ini bulan membakar dosa-dosa manusia. Membakarnya dengan apa? Bil amali shaliyah, dengan amal soleh. Dibakarnya dosa-dosa kaum muslimin pada bulan Ramadan ini dengan amal soleh. Amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan ini, amal soleh apa saja yang banyak? Puasa, tarawih, tadarus, ya, baca Al-Qur'an, sedekah, memberi makan, memberi takjil, memberi orang berbuka puasa, memberi orang makan sahur dan yang lainnya. Itu yang akan membakar semua dosa-dosa kita. Ini dijelaskan oleh Imam At-Tawqari dalam Fathul Qadir, juz pertama, halaman 238. Ini arti Ramadan. Sekarang masuk kepada tingkatan puasa. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajibun, puasa tawumun, puasa sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya Ramadan, ya. Kemudian puasa sunnah banyak sekali. Puasa sunnah banyak sekali diantaranya puasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari tiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Jangan bulan Masehi. Ya kalau puasa pertengahan bulan ya bulan mulai bulan Muharram itu, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya itu. Kemudian puasa Arafah, puasa Tarawiyah tidak ada, puasa Rajab tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, puasa Rajab tidak ada. Yang ada puasa Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa Sya'ban lebih banyak. Lebih banyak dari puasa hari-hari yang lain. Tapi dalam riwayat yang lain sampai separuh Rasulullah puasa Sya'ban. Jadi puasa Rajab tidak ada, tidak ada dalil tentang sunnahnya puasa Rajab. Kemudian puasa yang diwajibkan adalah puasa kafarat. Contohnya puasa Ramadan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian puasa kafarat. Puasa kafarat ini puasa tebusan, menebus dosa-dosa yang dia lakukan. Di antaranya ketika seseorang haji. Ketika seseorang haji, dia di sana melakukan kesalahan, memotong rambut yang belum waktunya, memetik pohon-pohon di tanah haram, membunuh binatang yang ada di tanah haram sana. Ya, dia banyak kesalahan-kesalahan dosa yang dia lakukan ketika berhaji atau umroh. Maka dendanya dia harus membayar dam, membayar dam hukuman dia membeli satu ekor kambing. Satu ekor kambing diserahkan kepada panitia dam. Di sana dikumpulkan ya oleh panitia dam khusus pemerintah Saudi Arabia, kemudian dijadikan satu. Jadi satu kampung ini khusus hewan-hewan kambing dam untuk disembelih dan dibagikan kepada kaum muslimin yang ada di sini ya. Diserahkan aja ini bayarnya, nanti diserahkan penyembelihannya dan pembagiannya. Kita tidak cover sudah haji, membelih kambing dan menyembelihkan, mendistribusikan hewan dam tidak cover. Dan biasanya di sana ada panitia, sudah disembelih dagingnya didistribusikan ke negara-negara yang miskin. Jakarnya dikaleng, dibentuk kornet, ya, dikaleng di masa yang lain sudah dikirimkan ke negara-negara yang lainnya. Ini namanya haji. Manakala dia tidak mampu membayar jam haji, maka dia puasa 10 hari. Puasa kafarat ini namanya wajib. Jadi orang yang berhaji melakukan kesalahan dan bisa bayar jam, dan bisa membeli ekor kambing, dia puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Ya, 3 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Jadi dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, kafarat yang berkaitan dengan haji dan ini dijelaskan yaitu surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian juga kafarat seseorang yang membunuh. Seseorang membunuh dengan tidak sengaja, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang membunuh yang tidak sengaja, dia harus berpuasa hukumannya 2 bulan berturut-turut. Ini gimana? Oh, tidak membunuh hewan, membunuh manusia sama manusia. Tidak dibahas membunuh hewan. Tidak ada pembahasan, hanya tidak ada penjelasan. Siapa yang membunuh seseorang yang tidak sengaja? Membunuh seseorang itu bagaimana? Ya misalkan, dia memukul orang itu dengan sapu lidi satu, dipukul, dia mati. Dipukul sapu lidi kok mati? Maka kita kena denda yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Atau kita menembak hewan, tidak kena hewan itu, tapi kena orang yang ada di belakangnya. Maka kita harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau membunuh dengan sengaja, hukumannya dibunuh, kisos namanya. Ya, membunuh dengan sengaja muslimin, maka hukumannya adalah kisos, paling harus dibunuh juga. Tapi kalau tidak sengaja, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau orang membunuh dengan sengaja, ya, dia harus meminta kepada keluarganya memaafkan atau tidak. Minta grasi, ya, pengampunan kepada keluarganya. Kalau keluarganya memaafkan, dia harus membayar denda 100 ekor unta. 40 diantaranya bunting, untanya sedang mengandung. 100 ekor unta, 40 diantaranya sedang bunting. Itu denda bagi orang membunuh dengan sengaja. Kalau keluarganya memaafkan. Kalau satu unta harganya sekarang berapa? 10 juta. Berapa 10 juta kali 100? Berapa miliar itu? Ya dihitung sendiri. Ya. Kalau dia tidak mau memaafkan keluarganya, maka dia dibunuh. Hal ini dijelaskan juga dalam surah Al-Ma'idah. Surah An-Nisa 92. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah, bagi mereka yang sumpah, sumpahnya dia menyebut nama Allah demi Allah, dan dia tidak melaksanakan sumpahnya itu atau mengganti sumpahnya, batal-batal sumpahnya, kadung demi Allah batal-batal, maka dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Sudah kadung demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, tapi tidak dia laksanakan atau dia mengganti sumpahnya, batal, maka dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Itu untuk puasa sumpah. Ya, sudah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Ini tentang pembagian daripada puasa wajib. Kemudian puasa qadha juga wajib. Puasa qadha itu puasa di mana dia apa? Tidak bisa puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau bepergian, maka sebagai gantinya puasa di luar bulan Ramadan. Kemudian puasa kafarat lain lagi, seseorang yang hubungan suami istri di siang hari. Ya, suami istri hubungan di siang hari Ramadan, dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Yang puasa yang suaminya, istrinya tidak puasa. Hukuman puasa ini hanya untuk suaminya. Joko ngono ya, suaminya tinggalai tadi. Ya. Jadi hukumannya adalah untuk suaminya 2 bulan berturut-turut puasa karena sudah terlanjur hubungan suami istri di siang hari. Ini wajib hukumannya. Kecuali bagi mereka yang betul-betul tidak mampu, kalau puasa jelas jelas sakit atau meninggal dunia, maka sebagai gantinya yang lainnya. Dijelaskan dalam hadis Bukhari bagaimana seorang sahabat yang meminta keringanan kepada Nabi. Baik, sekarang derajat puasa. Derajat puasa, puasa dibagi 3. Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 324, juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 55, juga Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari juz 16 halaman 242. Puasa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu shaumul umum, shaumul am, puasanya anak kecil, puasanya orang awam. Puasanya anak kecil, puasanya orang awam. Apa puasanya anak kecil atau orang awam itu? Bahwa kaful batar al fardhi an qada isawa. Puasanya hanya tidak makan dan tidak minum saja. Puasanya hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Adapun yang lainnya tetap. Ya. Yang lainnya tetap, tidak ada perubahan dia puasa. Yang mulutnya dia tidak bisa jaga, telinganya, matanya, kakinya, perbuatannya sama seperti orang yang tidak puasa. Dia puasa, perutnya tidak makan tidak minum, tapi matanya lihat TV terus. Itu puasanya anak kecil. Ya, kalau datang waktu zuhur, datang waktu maghrib senang, hore. Itu puasanya anak kecil. Kemudian yang kedua, shaumul khusus, puasa orang yang lebih khusus. Yaitu puasa apa ini? Kafun nazar, walisan, walyadi, warijli, wasami, walbasar, wasail jawari, anil asam. Yaitu puasa penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, dan seluruh anggota badannya dari dosa dan maksiat. Semuanya puasa. Kalau dia puasa, ya matanya juga harus puasa. Puasa dari melihat yang tidak benar. Jangan melihat TV terus kalau puasa. Libur 1 bulan. Tidak boleh lihat TV kalau Ramadan. TV-nya dibungkus. Ditutup pakai taplak, dibungkus TV-nya, dimasukkan kerdus. Ditaruh di bawah tempat tidur. TV-nya. Ya, diringkas. Sementara. Kemudian waqaful lisan, mulutnya juga harus berpuasa. Tidak boleh ngomong yang kotor, yang jelek. Tidak boleh ngerasani hibah, namimah. Dan jadi puasanya. Kalau demikian, ini puasa khusus. Tangannya, ya, dia harus menahan diri. Tidak boleh nyanyi, tidak boleh mencuri, Ya, tidak boleh pegang-pegang, tidak boleh napu-napu, tidak boleh ngantem-ngantem tangannya. Dan kakinya tidak boleh digunakan untuk berjalan, ya, untuk perbuatan dosa. Pendengarannya, matanya, pendengarannya tidak boleh mendengarkan hal-hal yang dilarang, tidak boleh mendengarkan nyanyian-nyanyian puasa. Tidak boleh. Kalau tidak puasa tetap tidak boleh nyanyian. Kemudian penglihatannya tidak boleh melihat yang diharamkan. Seluruh badannya, ya, dia jauhkan diri dari dosa. Ini puasa yang lebih khusus. Kemudian yang ketiga, wa amma shaumul khususil khusus. Dalam kitab Umdatul Qari, Khawasul Khawas, puasa yang sangat khusus. Apa puasa yang sangat khusus itu? Yaitu shaumul qalbi anil hamami dunyawiyyah wal afkari al mubaidati anillah, al mubaidati anillah wa qafihi amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan duniawiyah dan pikiran-pikiran yang menjauhkan diri dari selain Allah dan menahan diri dari keinginan-keinginan selain Allah seluruhnya. Ini puasanya orang yang khusus istimewa. Kalau puasa, jangan memikirkan duniawiyah, pikirkan akhirat. Kalau puasa, hati ini jangan ketergantungan kepada dunia. Jangan kita mengharapkan, jangan kita meminta selain Allah. Semuanya kita tinggalkan kalau sudah puasa, ya. Jangan ya dipikir puasa itu makan saja. Ya dipikirkan puasa sekarang ini anda, ya puasa itu makan saja. Bagaimana nanti takjilnya ya? Makan apa ini? Bukannya makan apa? Ini kalau malam habis tarawih, nyemilnya pakai apa nanti? Pak Bu, kemudian belum selesai tahunnya dipikir tahun makan apa? Puasa kok pikir makanan terus? Ya, ini bagaimana puasa kita? Seakan-akan puasa kita hanya apa? Hanya ganti makan saja. Puasa ganti makan. Tapi puasa lebih banyak makannya daripada tidak puasa. Bulan Ramadan kok malah banyak makannya daripada di luar bulan Ramadan. Ini puasanya tidak berfungsi biasanya. Perlu dipertanyakan. Kalau puasa puasa, tidak usah mikir sahurnya, tidak usah mikir bukanya. Seadanya. Walaupun dengan air putih, walaupun dengan kurma, sudah jadi. Kok mikir makanan lebih enak, lebih banyak? Biasanya ibu-ibu yang mikir makanan ini. Tidak ibu-ibu sini, tapi ibu-ibu sepanjang sana. Kalau di sini mungkin ya, tidak ada lah, tidak ada sedikit. Jika sudah puasa, kita bedakan. Kalau biasanya kalau di luar bulan Ramadan, makan kita mungkin hanya dua kali. Pagi dan malam saja. Tapi puasa sampai 3 kali, 4 kali. Jadi maka puasanya lebih banyak makan daripada enggak. Ramadannya lebih banyak makanan yang dipikirkan. Ini perlu dikoreksi. Kemudian jika dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan as-shaimul ladzi was-shaimu huwa alladzi shamat jawarihuhu 'anil atham wa lisanihi 'anil kadzibi wal fahsyi wa qawli zur. Wabatni fitani ta'am asfarah wafarji anirrafas. Entakal lama lam yatakal lam bima jerahu saumuhu. Wa intaala lam yafal ma yusidu saumuhu. Fayukriju kalamuhu kulluhu nafian salihan, kata beliau. Puasa itu, orang yang puasa itu orang yang puasa seluruh anggota tubuhnya, badannya, lesannya dari dusta dan berkata-kata kotor dan sumpah palsu. Perutnya dia puasa dari makanan dan minuman. Kemaluannya puasa dari perbuatan yang dosa. Jikalau dia berbicara, bicaranya tidak sampai merusak puasanya. Jikalau dia berbuat, perbuatannya tidak sampai merusak puasanya. Seluruh ucapannya itu adalah ucapan yang baik, yang bermanfaat. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Al-Wadud Thayyib. Ini puasa yang sebenarnya. Ini adalah hakikat puasa yang sebenarnya. Mari puasa kita yang mudah-mudahan menjadi puasa yang sebenarnya dan yang pada hakikatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Tidak ada lain yang dan bukan, yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini. Bagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 185. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Dzakaran surah Al-Baqarah ayat yang sama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, agar dengan puasa Allah hendak ingin memudahkan kamu dan tidak menyulitkan kamu. Allah ingin memudahkan kamu, membahagiakan kamu, menyenangkan kamu, menyelamatkan kamu. Dan tidak akan menyulitkan kamu. So, pada akhirnya puasa itu dalam penelitian kesehatan bisa menghilangkan semua racun dari tubuh. Ya. Di antara fungsi kesehatan, puasa itu juga menambah sehat kita. Menghilangkan satu bulan penuh racun-racun yang ada di tubuh kita. Jadi penelitian orang-orang Jepang, kalau dikumpulkan racun yang ada pada tubuh manusia ini, kalau dikumpulkan ada 4 kilo beratnya. Ya, racun dari tubuh kita kalau dikumpulkan ini ada 4 kilo beratnya. Bayangkan. Itu dikeluarkan semuanya pada bulan Ramadan. Dibersihkan semuanya pada bulan Ramadan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak hanya fitri, ya hati kita, tapi sehat juga badan kita. Tapi mari menurut awal, makan lagi yang banyak. Porsi. Ya, nanti puasanya balas dendam namanya. Makanya itu dirim puasa ketika bulan Syawal. Man shoma Ramadan wa adba'u sittan mutawaban ala siyami dahri. Kata Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa yang puasa Ramadan mengikuti 6 hari dalam bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Ya ini. Makanya itu kita rim lagi ketika habis puasa Ramadan ini dan kita kembali puasa 6 bulan supaya tidak kaget. Nanti setelah 6 hari bulan Syawal baru kita pelan-pelan kita lanjutkan puasa Senin Kamis baru 3 hari dan yang lainnya normal kembali. Ya. Jadi dengan puasa ini Allah membahagiakan dan ingin memudahkan. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan la yusajjad dina ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Justru orang yang tidak mau puasa, ini orang yang mempersulit dirinya. Orang yang tidak mau puasa, orang yang tidak mau salat tarawih, baca Al-Quran, ini mempersulit dirinya. Dia mencelakakan dirinya, dia menyusahkan dirinya. Orang seperti ini. Ya. Justru dengan puasa itu Allah akan memudahkan jalannya dia menuju surga. Ya. Agama ini memudahkan manusia. Agama ini tidak akan menyulitkan selama-lamanya. Agama yang diberikan oleh Allah kepada manusia sesuai dengan standar kelulusan SKL. Kalau dalam bahasa sekolah sekarang ini SKL. Sudah sesuai dengan SKL. Agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Yang mengamalkan agama ini akan bahagia, akan dimudahkan oleh Allah, akan selamat. Tidak akan menyulitkan Allah selama-lamanya dengan agama ini. Tapi kadang-kadang manusianya yang tidak mau diatur. Manusianya yang tidak mau diatur. Ya, inginnya hidup sendiri, inginnya hidup bebas. Ya, inginnya tidak mau puasa, inginnya makan terus. Inginnya tidak mau sholat, inginnya tidak mau baca Al-Quran. Inginnya tidak mau mempraktekkan syariat Islam. Inginnya dia merdeka. Padahal dia tidak tahu pada akhirnya dia akan kesulitan sendiri hidupnya. Ini demikian tentang agama ini. Mari kita amalkan syariat agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan kita, dengan usaha maksimal kita. Ya, jangan malu-malu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ini demi kebahagiaan kita bukan orang lain. Dan kita amalkan dengan sendirinya kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dengan puasa ini Allah hendak kita menjauhkan diri dari api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm majahu 'anil nar 70 qarifan." Tidaklah satu orang hamba atau seseorang hamba dia puasa satu hari di jalan Allah, dia puasa satu hari karena Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama sepanjang 70 tahun. Jadi puasa satu hari akan dijauhkan seseorang itu dari api neraka selama 70 tahun. Puasa satu hari. Kalau puasa 30 hari bagaimana? Berapa jumlahnya? Berapa? 210 tahun. 2100 tahun kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Alhamdulillah, ya tidak ketemu api neraka. Ya, kita akan masuk ke dalam surga. Ya, amin Allahumma amin. Satu hari saja demikian. Apalagi puasa satu bulan. Jelas kita tidak mungkin masuk neraka. Seperti itu loh. Seakan-akan seperti itu, insya Allah. Jelas. Ya, maka harus kita perhatikan dan kita amalkan demikian ini. Kemudian puasa yang hikmah puasa atau artinya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, melatih kesabaran dalam berbuat dosa dan maksiat. Dan melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran di luar bulan Ramadan ini nampaknya ya mudah, sulit. Tapi ketika kita melatih kesabaran pada bulan Ramadan ini gampang. Mau marah-marah enggak jadi, saya puasa. Ya. Mau hingga ngerasani ngerumpi, enggak jadi, saya puasa lagi puasa. Nanti malam aja hibahnya. Enggak boleh nanti malam. Namanya sih. Mau dia bertengkar, ya, mau berkelahi enggak jadi, tangannya dia tahan. Saya puasa. Mau mencuri, mau korupsi enggak jadi. Ditahan. Nanti berutang puasa banyak kalau korupsi. Nanti saja. Paling tidak ketika selama dia bulan Ramadan ini bisa terlatih untuk berbuat, untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan wakaf ya atau diklat-diklat ibadah pada bulan Ramadan ini akan kita amalkan nantinya di luar bulan Ramadan. Ini yang lebih penting. Di semua latihan yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk kemudian kita lanjutkan, kita tindak lanjuti follow up di luar bulan Ramadan. Ini daripada kenapa Allah memerintahkan kita puasa pada bulan Ramadan ini. Ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang masuk kepada keistimewaan bulan Ramadan. Jadi saya sampaikan 15 detik lagi, kemudian 15 menit sampai zuhur, pertanyaan-pertanyaan saja. Masuk kepada keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan itu sebagai sunnah, sebagai perisai. Puasa itu sebagai perisai. Perisai dari syahwat, dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang lainnya. Terutama perbuatan zina. Puasa bisa mengebiri seseorang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan zina. Sebagaimana Nabi jelaskan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan ketika seseorang yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia puasa. Ya ma'syaral shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijja, kata Nabi. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka silakan menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menundukkan kemaluan dan lebih menjaga daripada kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu dapat menjadikan benteng, dapat mengebiri syahwat seseorang yang belum mampu untuk menikah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam hanya memberikan dua jalan, menikah atau puasa. Tengah-tengahnya tidak ada. Ya, Islam hanya memberikan alternatif, puasa atau menikah. Tengah-tengahnya tidak ada. Apa tengah-tengahnya itu? Tidak menikah tapi tidak puasa. Ya itu. Hati-hati. Ya. Kalau kita mengaku seorang muslim yang benar, jangan syariat Islam ini. Bagi yang bujang, bagi yang janda atau bagi yang bujang, bagi yang masih sendiri, single, jalannya hanya ada dua, puasa atau menikah. Itu aja. Di antaranya tidak ada. Ya, artinya banyak puasa kita. Ya, banyak puasa atau segera menikah. Ya, jangan diartikan yang itu ya, seklek, terlek. Artinya kalau sudah menikah tidak puasa, tetap puasa. Ya, jangan terus puasa terus, tidak mokel-mokel, tidak makan-makan, jangan. Ini artinya lebih jalan, lebih bermakna. Kemudian puasa dapat membentengi seseorang dari api neraka. Sudah saya jelaskan tadi tentang al-hadis Seorang yang puasa satu hari saja akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sebanyak 70 tahun. Kemudian puasa sebagai junnah yastajinu biha al-'abdu minan nar. Puasa akan menjadi tameng seseorang dari api neraka. Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ath-thaumu yudkhilul jannah. Puasa akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Makanya sering-sering puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tandanya orang-orang sering puasa ini tandanya ahlul jannah. Jadi mudah dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Seorang sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang akan memudahkan bagiku untuk masuk surga. Kami mengatakan, "Fa'alaika bis-shaum fa'innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa, maka puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Hanya puasa ini adalah memudahkan jalan kita menuju surga. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berpuasa diberi pahala yang sangat besar, yang berlipat-lipat ganda. Beri pahala 10 sampai 700. Yang dijelaskan dalam hadis yang sahih, "Kullu amali bani Adam yudha'af wal hasanatu bi asri amsalha ila 700 dzibin." Semua amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala kali lipat sampai 700 kali lipat. Di dalam al-hadis yang lain, seorang yang memberikan orang takjil, memberikan orang berbuka puasa, memberikan makanan orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Di al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dilipat gandakan. Kemudian yang keempat, lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa akan menemukan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Orang yang sedang berpuasa akan menemukan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika berbuka dia bahagia. Dia bahagia ketika berbuka bareng-bareng satu keluarga, satu kampung, satu jamaah, bahkan seluruh Indonesia berbahagia sama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, dia akan bahagia. Dia akan bahagia bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, qulubu fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi Muhammadin bi yadihi la qulubu fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh mulut orang yang berpuasa ini lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi, dari minyak wangi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun di sisi manusia tidak enak. Bagaimana puasa? Apa boleh kita siwak? Boleh. Boleh siwakan. Entah itu dengan pakai pasta gigi atau tidak, boleh silakan. Tapi jangan ditelan. Nanti sikatan, siwakan, ditelan, pasta giginya batal. Habis kumur-kumur harus dibersihkan, dikeluarkan airnya, pasta giginya, bekas-bekasnya, isisnya, ada isisnya itu harus dikeluarkan. Jangan disedot. Gak boleh disedot. Sama dengan orang merokok nanti, habis sikat gigi disedot, dihirup. Gak boleh, dia harus mengeluarkannya. Kemudian juga nomor 6, puasa akan memberi syafaat itu pada hari kiamat. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Asyam wal Qur'an yasfa'anil abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an yang dia baca, yang dia amalkan akan menjadi syafaat besok seorang hamba pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Qur'an akan menjadi penolong dan syafaat besok pada hari kiamat. Di mana manusia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, puasa sebagai kafarat penebus dosa. Yang kedelapan, bagi orang-orang yang berpuasa itu besok akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat pintu Ar-Royan namanya. Jadi panggil-panggil pintu yang bernama Ar-Royan. Sini kamu, sini kamu. Jadi disuruh masuk ke surga lewat pintu yang bernama Ar-Royan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sudah. Cukup. Insyaallah cukup sampai di sini saja untuk bab tentang puasa menyambut bulan Ramadan ini. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, bapak-bapak silakan. Ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, maka kafaratnya adalah membayar fidyah. Tidak utang mengqadha di luar bulan Ramadan, tidak utang membayar hutangnya di luar bulan Ramadan. Pendapat yang sahih dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Mas'ud bin Abbas, hanya membayar fidyah, memberikan makan satu hari orang miskin. Sampai puasa yang ditinggalkan oleh dia, tidak puasa karena hamil dan menyusui, karena takut bayinya, maka boleh membayar fidyah 30 hari. Jadi tidak lupa mengqadha puasanya. Ini pendapat yang benar. Boleh. Boleh langsung ketika itu, boleh di luar bulan Ramadan. Boleh. Pertanyaan, bagaimanakah hukum orang-orang yang melakukan suatu budaya yang berkaitan dengan menyambut puasa Ramadan, ziarah kubur, mandi, meminta maaf, saling memberi makanan dan sebagainya. Ya. Jadi sebelum Ramadan ini tidak ada amalan-amalan yang dikhususkan kecuali hanya puasa pada bulan Sya'ban. Adapun ziarah kubur boleh, tapi tidak boleh dikhususkan menjelang Ramadan atau menjelang hari raya, tidak boleh. Hari ini boleh silakan ziarah kubur, besok boleh. Jangan sampai menunggu satu hari sebelum Ramadan, nah ini tidak boleh. Nah ini berarti mengkhususkan. Mengkhususkan satu ibadah yang tidak ada contohnya, ini dilarang. Man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Satu amalan yang tidak ada contohnya, maka tertawa. Kemudian mandi kembang. Bagaimana mau menjelang Ramadan mandi kembang? Eman-eman kembang ini. Kembangnya mahal-mahal kok buat mandi. Ya mandi pakai sabun saja. Tidak ada mandi kembang atau mandi khusus menjelang Ramadan, tidak ada. Mandi kok hanya mau Ramadan. Berarti tiap harinya enggak mandi. Ya, mandi tiap hari boleh. Karena mandi ada yang wajib juga, mandi jinabat, mandi dari haid, ya mandi ketika masih Islam, mandi ketika habis selesai memandikan jenazah, ini istilah. Adapun mandi khusus ya ketika menyambut datangnya Ramadan, tidak ada. Kemudian minta maaf, minta maaf juga tiap hari, enggak usah menunggu mau Ramadan. Ya, wal ya'fu wal yasfahu. Ya, minta maaf, minta maafkanlah, berbuat baiklah. Ya, berbuat damailah kalian. Dijelaskan dalam surah Al-Imran. Ya, maka kalau dikhususkan minta maaf menjelang Ramadan, tidak ada dalilnya. Minta maaf tiap hari. Ya, kalau perlu. Ya, ketika kita berbuat salah. Tapi tidak boleh dikhususkan. Kemudian saling memberi makanan. Namanya apa? Saling memberikan makanan menjelang bulan Ramadan itu. Apa namanya itu? Makanan. Tidak ada makanan. Tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Memberi makanan tiap hari. Tidak boleh dikhususkan ketika menjelang Ramadan. Kalau tidak Ramadan, medidnya vitamin, pelitnya vitamin. Tapi kalau menjelang Ramadan, lamannya amit-amit. Nah ini tidak boleh, tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada rezeki, kita sedekahkan, kita memberikan makanan. Sedekah, puasa, dan sholat itu akan menghapus dosa-dosa kita, keluarga kita, dan dosa-dosa tetangga kita dan sebagainya. Itu demikian. Kemudian memulai puasa dari imsak atau azan subuh. Tidak boleh. Tidak ada ketentuan ini. Karena Nabi, karena Umar dan sahabat yang lain, ketika azan masih boleh minum. Ketika azan subuh, maka diperbolehkan minum. Mengakhiri minum maksudnya, bukan mulai makan loh ya. Azan subuh mulai makan. Sampai 6 pagi lah namanya. Jadi ketika Nabi ditanya, ada di sini penjelasannya, ya Rasul, bagaimana kalau sudah terdengar azan, sedangkan bejana piring ini masih ada di mulut saya? Tidak apa-apa, teruskan, sempurnakan sampai selesai. Ketika itu sudah azan. Jadi tidak ada batasan imsak atau yang lainnya. Tetapi memberikan batasan antara imsak dan subuh itu 50 ayat. 50 ayat dibaca pelan-pelan. Antara imsak dan subuh waktunya 50 ayat. Jadi tidak ada batasan. Batasannya yang penting di situ sudah waktu sholat subuh, sudah azan selesai waktu sholat subuh, sudah tidak boleh makan. Tapi kalau masih awal-awal azan, ya tidak apa-apa. Karena itu belum tuntas makan dan minum kita makan dan minum. Kemudian yang ketiga, apakah boleh memberi hadiah kepada anak-anak yang berhasil berpuasa penuh? Boleh. Itu memberikan pelajaran. Memang untuk ibadahnya anak-anak itu awalnya tidak ikhlas. Ya, karena ibadahnya anak-anak awalnya adalah karena perintah, karena belum ada ilmu. Ya, kemudian kita didik, kita latih sejak kecil, kita kasih reward, kita kasih penghargaan, kita kasih jajah, kita kasih pahala, kita kasih hadiah, diperbolehkan. Silakan untuk mendidik sampai dia terbiasa, baru kita jelaskan bahwa ibadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena hadiah. Boleh, silakan. Jadi dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, tidak ada ucapan-ucapan khusus kecuali baca Al-Qur'an. Tidak ada perkataan-perkataan khusus, tanda-tanda khusus seperti kendongan kah, atau tanda sirene kah, atau tanda bacaan, tidak ada. Demikian itu adalah bid'ah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang ada hanya batasnya bacaan Al-Qur'an. Dan apabila ditentukan oleh para umaro tentang ini, ya silakan saja kita jadikan itu sebagai tanda, tapi bukan satu tanda wajib. Kita jadikan tanda boleh, tapi bukan tanda wajib. Tapi kita jangan berbuat seperti itu. Ya, yang sunnah batasnya adalah baca Al-Qur'an dan azannya muadzin. Kalau dulu azan dua, azannya yang pertama adalah azan Bilal. Kamu boleh silakan makan, ya, karena itu azan Bilal. Baru azan yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktub, Mbak, begitu berhenti kamu, jangan sampai makan dan minum. Itu demikian. Jadi kalau itu umum yang sekarang ini ada, kita jadikan sebagai ukuran, silakan. Tapi bukan satu ukuran yang wajib. Ketika kita sampai azan pun, minum pun juga masih boleh. Karena itu untuk menyempurnakan dan menghabiskan. Ya. Amannya gimana? Aman, tidak sampai aman. Menjauh anak-anak, aman. Jangan azanin aja. Azan. Jangan ngomongin imsaknya, jangan. Azannya. Kalau sudah azan, sudah berhenti makan dan minum itu. Jangan kita mengatakan kalau sudah imsak berhenti makan dan minum, bid'ah, berdosa seperti itu. Karena ukurannya berhenti makan dan minum adalah azan. Karena Umar, banyak para sahabat, ukuran berhentinya ketika azan. Sudah finish azan. Itu artinya ketika masih imsak yang umum ini, kita masih boleh makan dan minum. Hanya itu adalah siap-siap. Apalagi yang jadi panitia masjid, musola, mau toleran azan baru berangkat. Kan tidak benar itu. Karena tugasnya di musola, ya, nanti kultum pengajian, ya, berangkatnya harus lebih awal. Menyelesaikan sahurnya. Padahal menurut sunnah, kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur. Kalau sahurnya jam 4, ya sunnahnya jam 3:30 kita mulai sahur. Jangan sampai sahur jam 1 malam, jam 2 malam tidak boleh. sahur kita adalah akhir mau subuh sahur, dan tandanya selesai berhentinya adalah azan. Kalau berbuka, segera berbuka itu sebelum sholat maghrib, berbuka minum dan makan ringan sebelum sholat maghrib. Adapun makan sesudah sholat maghrib. Ya, doanya apa? Wabdalatil urufu wasabatil ajru insya Allah. Al-Sahih dibacakan oleh Imam Al-Bayhaqi, Abu Dawud dan yang lainnya. Ini yang sama. Jangan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini tidak bisa diamalkan. Yang benar itu tadi, ya zahabat zama'u wabdalatil urufu wasabatil ajru insya Allah. Ini dibaca sesudah minum. Sebelum minum bismillah, sesudah minum baca doa ini, makan kecil, habis itu sholat, habis sholat baru makan sahur. Demikian. Wallahu a'lam. Ibu, silakan. Saya wakilnya ya. Sedikitnya lagi, tak lembar ya. Sidang nisbat atau isbat? Isbat ya, harus keliru nisbat ya. Nisbat ini enggak ada relatif. Isbat, kenapa? Ditanyakan. Iya. Jadi sidang isbat ini jelaskan dalam al-hadis yang sahih juga ini. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Ad-Darimi. Ada seseorang yang menyaksikan hilal. Kemudian disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada saya Rasulullah ini ada sudah melihat hilal. Satu dua orang sudah disaksikan dia bersahadat. Kemudian Nabi ya, maka fasama fa'amaron nas bisiyamihi, Nabi perintahkan untuk puasa. Nabi mengetuk palu memerintahkan untuk puasa seluruh kaum muslimin. Bukan hanya satu dua orang datang mengabarkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengumumkan melalui para sahabat, jadi puasa diumumkan di masjid-masjid. Besok puasa sudah waktunya. Ini sama dengan isbat yang ada di pemerintah sekarang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dan yang lain. Rasulullah sebagai ulil amri. Rasulullah ketika itu sebagai ulil amri. Kita sekarang adalah mengikuti ulil amri yang ada sekarang ini. Walaupun itu nanti dikumpulkan di situ NU, Muhammadiyah, Persis semuanya kumpul, tapi pemerintah yang menentukan. Kalau sudah pemerintah yang menentukan menuduh palu gong, kita puasa kan. Kita ikuti puasa itu. Kalau seandainya ada orang yang betul melihat tapi ditolak oleh pemerintah, ya sudah, tidak boleh dia puasa. Tidak boleh dia mengadakan hari raya sendiri, tidak boleh. Dia kembali mengikuti sunnah dan taat kepada umara pemerintah tadi yang menentukan. Sama dengan di zaman Rasulullah. Kebetulan pada waktu Rasulullah menerima. Karena kadang-kadang tidak diterima. Karena untuk mengikuti cuti bersama. Ya silakan saja mengikuti cuti bersama. Mengikuti yang penting mengikuti pemerintah gitu loh. Entah itu cuti bersama, entah itu tanggal abang, sudah kadung kayak tanggal abang. Ya sudah ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Jangan nanti waduh aku ngawur karena mentang-mentang cuti bersama, ayo hari raya sendiri ya, Saudi hari raya, enggak boleh. Enggak mengikuti sunnah tadi. Puasa hari raya Idul Adha. Idul Adha pun juga begitu. Ketika pemerintah mengatakan hari ini puasa, hari ini puasa Arafah atau hari ini Idul Adha, ya sudah ikuti di sini, jangan ikut-ikut puasa Arafah sana. Mengikuti hadis ini. Para ulama Saudi juga memerintahkan ikuti negara masing-masing, jangan ikut sini, katanya para ulama Saudi demikian. Tidak boleh ikut-ikutan sana. Baik itu puasa Ramadanmu, Idul Fitri pun sampai puasa Arafahmu menyelisih puasa Arafah. Di sana sudah lempar jumroh, di sini masih puasa Arafah, ya tidak apa-apa. Kita mengikuti ulil amri di sini. Karena yang dianjurkan yang sunnah demikian, sebagaimana amalannya para sahabat. Paham ya ini ya. Jadi tidak usah bingung lagi loh ya. Sekarang sudah Malaysia sudah dapat, tidak usah bingung. Sini saja nunggu pemerintah, nunggu Departemen Agama, nunggu Menteri Agama. Ini paling baik. Itu menyatukan hati umat ini. Tidak usah bingung. Dulu si awal-awal banyak telepon SMS kebingungan. Nah, bagaimana hukumnya? Misalkan kalau dia sholatnya di lapangan, yang menentukan kebetulan sholatnya di masjid semua, besoknya sudah orang sholat di lapangan, karena sudah hari raya lebih dulu, ya ikuti sholat di masjid, tidak apa-apa. Ikuti sholat di masjid. Persatuannya lebih, kalau bisa mendirikan sholat di lapangan sendiri, kalau tidak bisa ikuti sholat di masjid. Karena masjid Nabawi dan masjid Masjidil Haram juga dipakai sholat id. Silakan, tidak apa-apa. Ini ya, ini supaya tidak bingung lagi gitu loh, masyarakat kaum muslimin supaya tidak bingung lagi. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu masih bingung terus. Ya, monggo, ibu. Ya, kalau tidak ada, saya tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.